wa mawalah wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yamil qiyamah. Wa ba'd. Hadirin masjid jemaah Masjid An-Nafi Dago Bandung, Kabupaten Bandung, juga para pendengar radio Tarbiyah Sunnah Bandung, beberapa radio lain yang ikut gabung, beberapa stasiun TV, pemirsa di mana saja Anda berada, dan para netizen, alhamdulillah kembali kita berjumpa. Mungkin ini pertemuan terakhir kita ya di bulan Ramadan. Sebab Selasa depan, Selasa ketiga, kita beralih dulu ke Pusdai. Nanti kita lanjut di bulan Syawal. Tema yang kita akan bahas sekarang adalah mengenal Al-Wahhab. Al-Wahhab ini berasal dari kata wahaba, artinya memberi. Pemberi namanya wahib. Tapi kalau memberinya terus-terusan dengan jumlah yang tak terkira, maka diungkapkan dengan lafaz wahhab, disebut sighat mubalaghah. Sighat itu artinya bentuk kata. Mubalaghah itu yang berlebih-lebihan. Jadi al-wahhab adalah yang memberi dengan pemberian yang luar biasa. Baik aspek intensitasnya terus-menerus, tak pernah putus, ataupun jumlah dan bentuk yang diberikannya. Inilah makna secara bahasa dari Al-Wahhab. Nama Al-Wahhab diungkapkan oleh Allah dalam 3 ayat dalam Al-Quran. Pertama surah Ali Imran dalam doa yang masyhur yang selalu kita baca. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Ya Allah, jangan Engkau sesatkan hati-hati kami setelah Engkau memberikan hidayah kepada kami, yang memberi hidayah sehingga kita ibadah beramal soleh adalah Allah. Yang menyesatkan juga Allah dengan cara dicabutnya hidayah itu oleh Allah dari diri seseorang. Wahab lana, dan berikan kepada kami, min ladungka, dari sisimu, rahmatan, rahmat. Berikan rahmat kepada kami dari sisimu, innaka antal wahhab, karena sesungguhnya Engkau benar-benar sungguh-sungguh maha pemberi. Maha pemberinya Allah itu diungkapkan, ditekankan dalam beberapa bentuk. Pertama adanya huruf inna, innaka. Inna itu disebut huruf taukid. Sungguh-sungguh benar-benar, enggak main-main. Yang kedua ada namanya dhamir munfasil, yaitu anta. Setelah adanya huruf ka, innaka, engkau, antal wahab, diurang dua kali dalam bentuk dhamir muttasil dan juga dalam bentuk dhamir munfasil. Muttasil itu artinya yang tersambung. Kalau dia sebagai objek atau ada huruf inna, innaka, ini disebut muttasil. Kalau anta, ini yang berdiri sendiri, disebut munfasil. Diulang engkaunya dua kali. Pengulangan menunjukkan ta'kid, taukid, menegaskan, menyatakan kesungguh-sungguhan. Dan yang ketiga, al-wahhab, dengan memakai sigat mubalaghah, bukan al-wahib. Tidak dikatakan innaka al-wahib, tidak, tapi innaka anta al-wahhab. Maha pemberinya itu ditekankan berulang-ulang. Ini ayat pertama yang mengandung kata Al-Wahhab sebagai nama sekaligus sifat bagi diri Allah Azza wa Jalla. Kedua, surah Sad ayat 9, Am indahum khazainu rahmati rabbikal azizil wahhab. Atau di sisi apakah mereka memiliki perbendaharaan rahmat Allah yang Maha Aziz dan Maha Wahhab. Di sini juga Allah disifati dengan dua sifat, Al-Aziz dan Al-Wahhab. Ketiga, ketika menyebutkan doa Nabi Sulaiman, qala, berkata Sulaiman, rabbighfirli wa habli mulkan la yanbaghi li ahadin min ba'di innaka antal wahhab. Doa ini tidak boleh untuk kita panjatkan kepada Allah, khusus Nabi Sulaiman. Berkata Nabi Sulaiman, rabbighfirli, ya Allah ampuni aku, wahabli, dan berikan kepadaku mulkan, kekuasaan, la yanbaghi li ahadin min ba'di, yang tidak akan pernah engkau berikan lagi kekuasaan seperti ini kepada orang lain setelah aku. Dan dikabur, tak ada orang yang lebih berkuasa atau sama kekuasaannya dengan Nabi Sulaiman alaihissalatu wassalam. Beliau tidak hanya menguasai manusia, tapi juga menguasai bangsa jin. Jin itu sangat takut kepada Nabiullah Sulaiman. Bangsa binatang, angin pun dikuasai, diatur. Ada enggak orang lain sekali bernabi sekalipun yang menyamai kekuasaan Nabi Sulaiman? Tidak. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak diberikan kelebihan seperti yang diberikan oleh Allah kepada Nabi Sulaiman. Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak menguasai bangsa jin. Tidak bisa berkomunikasi dengan binatang, tidak bisa mengatur angin. Jadi ini spesial. Jangan sampai ini hafalkan lalu kita baca, ya Allah, berikan kepadaku kekuasaan. Baik TRT-RT acan. Nah, di akhir doa ini, innaka antal wahhab. Sesungguhnya engkau adalah al-wahhab. Ini tiga ayat. Apa makna al-wahhab secara terminologi? Tadi secara etimologi sudah. Maknanya, huwa kathirul hibbah wal minnah wal atiyah. Makna al-wahhab adalah yang banyak memberi, yang banyak mengaruniai, yang banyak berderma. Kata-kata fa'al dalam bahasa Arab, lil mubalaghah. Seperti yang sudah kita terangkan tadi. Allah Azza wa Jalla wahhab, memberi kepada hamba-hambanya sebagian dari karunianya yang agung. Tidak seluruh karunia, hanya sebagian kecil. Cukup bagi kita sebagian kecil juga sudah sangat melimpah. Dan memberikan nikmat kepada mereka dengan nikmat yang mutawaliyah. Mutawal terus menerus, tidak pernah putus. Sedetik dari kehidupan kita tidak pernah putus dari nikmat Allah. Sekalipun orang kafir, bahkan binatang. Orang durhaka sekalipun kepada Allah, menghina, menentang Allah. Itu nikmat yang Allah berikan kepada si durhaka ini tidak putus. Minimal kesehatan. Dalam kedurhakaannya dia tetap sehat. Setiap detiknya, nafasnya lancar, peredaran darah lancar, seluruh organ vitalnya berfungsi, belum kekuasaannya, belum kekayaan hartanya. Allah berikan. Tak pernah putus, setiap detik. Itu yang disebut mutawaliyah yang diungkapkan wa yuwali alaihimun ni'am. Diterjemahkan Allah melimpahkan nikmat kepada mereka secara terus-menerus, tak pernah putus. Dan memberikan kepada mereka pemberian yang luas. Yang diberikan walaupun tidak putus bukan hanya sedikit-sedikit, tapi banyak, luas pemberian Allah dari berbagai macam bentuk kenikmatan. Nah, makanya Allah disifati dengan sifat al-wahhab dalam bentuk kata mubalaghah fa'al. Fa'al itu sigat mubalaghah. Wahhab itu termasuk bentuk kata dari fa'al atau satu akar kata dengan fa'al, likathrati dzalika wa tawalihi wa tanawwu'ihi wa si'atihi. Karena banyaknya pemberian Allah, terus-menerusnya pemberian Allah, beragamnya nikmat yang Allah berikan dan sangat luasnya. Maka disebut dengan sebutan al-wahhab bukan al-wahhib. Allah Azza wa Jalla di tangannya tergenggam perbendaharaan segala sesuatu. Kekuasaan baik di langit ataupun di bumi. Wewenang mengatur seluruh urusan. Di dalam kekuasaannya Allah mengatur segala sesuatu sesuai dengan kehendaknya. Apa yang Allah kehendaki pasti terjadi, dan apa yang tidak dikehendaki tidak mungkin terjadi. Di alam jagat raya ini tidak mungkin terjadi sesuatu di luar kehendak Allah. Apakah Allah menghendaki keburukan? Lihat, ada enggak keburukan di alam jagat raya ini? Ada banyak. Berarti dikehendaki oleh Allah? Iya. Kenapa Allah menghendaki keburukan? Ya banyak hikmahnya. Selain sebagai ujian kesabaran bagi manusia. Ujian atau hal pembuktian. Seasli apa iman manusia. Kalau palsu begitu diuji kan terbongkar kepalsuannya, ya enggak? Diuji dengan keburukan umpamanya. Seasli apa iman kita dilihat dari setangguh apa dia dalam menghadapi ujian, cobaan dan gangguan, godaan. Untuk apa Allah menciptakan iblis yang menjadi sumber keburukan? Hikmahnya banyak. Salah satunya ujian. Am hasibatum an tadkhulul jannah. Apakah kalian akan mengira bahwa kalian akan masuk surga? Padahal kalian belum diuji seperti ujian orang-orang sebelum kalian. Ahasiban nas ayutsraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftan. Apa manusia mengira dia mereka akan dibiarkan berkata kami beriman? Padahal belum diuji. Keburukan itu Allah kehendaki. Allah takdirkan salah satu hikmahnya sebagai ujian, cobaan. Setangguh apa iman kita, sesabar apa kita. Dan ini yang sering luput dari perhatian kita. Keburukan melahirkan penderitaan. Dan penderitaan itu menguntungkan kita. Dengan menderita, gugur dosa-dosa kita. Tanpa harus tobat dari dosa itu. Dosa bisa tobat dengan bisa gugur dengan tobat, dengan istighfar, tapi bisa juga dengan kebaikan, bisa juga dengan penderitaan. Ibarat umpamanya kita lapar dan haus ketika saum menderita, tapi ternyata bagus untuk tubuh kita, detox. Dibersihkannya tubuh kita dari racun-racun, gitu kan? Adanya sel-sel yang lemah kemudian mati berakibat dimakan katanya oleh sel-sel yang masih sehat. Jadi itu yang menyebabkan dengan saum kita sehat. Penderitaan lapar dan haus menyehatkan badan. Dari aspek zahir, lahiriah. Dari aspek batiniah mengurangi dosa-dosa kita. Jadi keburukan yang Allah ciptakan memang perlu. Di samping salah satu hikmahnya adalah adanya keburukan mengakibatkan berharganya kebaikan. Kita bisa mengetahui harga sesuatu itu setelah melihat perbandingannya. Garu. Kita umpamanya selama ini tidak merasa, tidak menyadari bahwa sehat itu nikmat gitu ya. Ah, dianggap biasa-biasa. Baru sadar bahwa sehat itu nikmat kalau kita mengalami sebaliknya sakit. Atau melihat orang lain sakit, terbaring di rumah sakit. Sehat itu nikmat, sehat itu mahal. Setelah sakit, jutaan tuh keluar ke rumah sakit. Nah, seperti itu. Jadi apakah Allah menghendaki keburukan? Iya, menghendaki. Kenapa menghendaki? Ah, banyak hikmah. Kullu ma syaa kana wa man lam yasyaa lam yakun. Segala yang Allah kehendaki pasti terjadi. Dan apa yang tidak Allah kehendaki mustahil terjadi. Allah memberi kepada siapa saja yang Allah kehendaki dan Allah menahan pemberian kepada dari orang yang Allah kehendaki. Tidak ada yang bisa menahan apa yang Allah akan berikan dan tidak ada yang bisa memberikan kepada siapa yang Allah halang-halangi. Itu menunjukkan kekuasaan Allah SWT. Allah memberi kepada siapa yang Allah kehendaki dan memberi apa saja yang Allah kehendaki dan pemberiannya kepada hamba tak pernah putus terus menerus dengan pemberian yang permanen atau berkesinambungan dan juga sangat beragam. Kadang kedermawanan Allah, Allah memberi hamba sebelum hamba itu meminta. Coba lihat umpamanya pemberian nikmat Allah sejak kepada manusia, sejak manusia itu masih berupa janin. Bahasa kitanya sigot, yang menempel di dinding rahim ibu. Nikmat yang Allah anugerahkan kepada sang janin sudah luar biasa. Mulai dari perut ibunya. Dikembangkan, ditumbuh kembangkan dengan sebaik-baik pertumbuhan. Dan ketika umpamanya si ibunya melahirkan bayi yang dikandungnya, langsung oleh Allah si ibu itu dianugerahi dengan naluri untuk menyayangi, mencintai, melebihi kasih sayang dan kecintaan kepada apapun dan kepada siapapun. Suami yang dicintainya itu dipunggungin oleh seorang istri yang baru melahirkan. Lebih asik, lebih enjoy menatap, mengusap anak yang baru dilahirkannya. Lebih fokus perhatian kepada anaknya. Suaminya nyolek sedikit juga dikepeskan, kaditua. Demi apa? Anaknya. Memberikan perhatian, dan itu sangat super bagus bagi anak. Terus, itu nikmat yang Allah berikan kepada si ibu dan juga si anaknya. Dipelihara, dijaga, diarahkan sampai anak itu dewasa. Sejak mulai janin sampai anak itu dewasa, anak itu bergelimang di dalam nikmat Allah Azza wa Jalla melalui ibunya, melalui ayahnya, melalui kesehatan yang Allah berikan kepadanya. Dan terus itu berlangsung sampai akhir hayat. Apabila orang ini yang tadinya anak kemudian tumbuh menjadi dewasa, hidup di atas iman dan takwa, iman dan takwa itu merupakan pemberian yang jauh lebih berharga daripada apapun. Daripada kesehatan, daripada seluruh pertumbuhannya. Dan apabila Allah wafatkan orang itu dalam keadaan demikian, pemberian yang Allah anugerahkan kepadanya berlipat-lipat lebih dari kenikmatan dunia yang Allah berikan selama hidupnya. Karena Allah akan memberikan apa yang Allah janjikan kepada hamba-hambanya yang mukmin dan muttaqin berupa surga yang tidak pernah kenikmatannya itu terlihat oleh mata. Tak pernah terdengar oleh telinga dan tak pernah terbayangkan dalam pikiran manusia. A'dadtu li ibadiyas solihin ma la aynun ra'at wa la udhunun sami'at wa la khatar ala qalbil bashar. Aku siapkan bagi hamba-hambaku yang soleh surga yang keindahannya, kenikmatannya, kehebatannya enggak pernah terlihat oleh mata, enggak pernah terdengar oleh telinga dan tidak pernah terbersitkan dalam khayalan manusia. Seindah apapun kita menghayalkan surga, kenyataan indahnya surga jauh lebih indah daripada khayalan kita. Allah Azza wa Jalla telah menerangkan dalam Al-Quranul Karim beragam pemberiannya. Yang pertama, pemberian yang Allah berikan kepada para nabi dan orang-orang yang soleh di kalangan hamba-hambanya. Lihat umpamanya beberapa ayat tentang para nabi. Di antaranya dalam surah Maryam ayat 50. Allah berfirman, وَوَهَبَنَا لَهُمْ مِنْ رَحْمَتِنَا وَجَعَلْنَا لَهُمْ لِسَانِ صِدْقٍ عَلِيَّ. Coba. Kami berikan kepada mereka, kepada para nabi, sebagian dari rahmat kami. Dan kami telah menjadikan bagi mereka lisana sidqin aliyah, sebutan yang agung dan sangat tinggi bagi para nabi. Para nabi semuanya itu disebut namanya dalam konteks mengagungkan, memuliakan mereka dengan pengagungan dan pemuliaan yang tinggi dalam pandangan umatnya masing-masing. Coba lihat bagaimana kita sebagai umat Rasul sallallahu alaihi wasallam mengagungkan beliau dengan cara yang benar seperti yang dilakukan oleh para sahabat. Yaitu berpegang teguh kepada ajarannya. Dalam surah Maryam ayat 53 Allah berfirman, wa wahabna lahu min rahmatina akhahu Harun nabiyya. Ini tentang cerita Nabi Musa alaihi salatu wassalam. Kata Allah, kami berikan kepada Musa sebagian dari rahmat kami, yaitu saudaranya Harun sebagai nabi. Nabi Musa itu kan cadel. Berbicaranya tidak lancar. Karena waktu kecil itu kan sempat ngelomoh senawannya. Ngahuapkan bara api kan. Waktu kecil diasuh oleh keluarga Fir'aun. Maklum anak kecil segala dihuapkan itu. Lagi ngorondang begitu kokorondangan, ada bara api, amblawak, atau kokowongan. Akibatnya lidahnya terganggu, cadel. Makanya ketika diutus untuk menemui Fir'aun, Nabi Musa meminta Harun untuk mendampingi karena Harun lebih fasih dalam berbicara. Dikabulkan. Diberi pemberian itu, permintaan itu. Wa wahabna lahu min rahmatina akhahu Harun nabiyya. Kami berikan kepada Musa sebagian dari rahmat kami berupa saudaranya itu Harun yang dijadikan sebagai nabi. Itu untuk para nabi. Termasuk doa Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Nah, diberikan pemberian di sini berupa hidayah. Ya Allah, jangan engkau sesatkan kami. Setelah engkau berikan hidayah kepada kami dan berikan rahmat kepada kami dari sisimu, engkau maha pemberi. Itulah beberapa contoh pemberian Allah kepada para nabi, para rasul. Selain itu tadi pemberian dalam bentuk hidayah. Ada lagi pemberian dalam bentuk ilmu dan kekuasaan. Seperti surah Asy-Syu'ara 21, فَوَهَبَ لِي رَبِّ حُكْمًا وَجَعَلَ مِنَ الْمُرْسَلِينَ, maka Allah telah memberikan kepadaku hikmah, ilmu maksudnya, dan telah menjadikan aku sebagai salah satu di antara para rasul, para utusan. Pemberian yang disebut di sini berupa ilmu. Dalam Asy-Syu'ara 87 juga, Rabbi habli hukman wal hikni bisolin, ya Allah, berikan kepadaku hikmah, ilmu, dan masukkan aku ke dalam golongan orang-orang yang soleh. Termasuk doa Sulaiman tadi minta pemberian dari Allah berupa kekuasaan, berupa kerajaan. Wahabli mulkan la yambagi li ahadin min ba'di. Ya Allah, berikan kepadaku kekuasaan yang tidak pernah engkau berikan lagi kepada seorang pun setelah aku. Di ayat lain kadang-kadang pemberian ini berupa pasangan yang soleh dan anak-anak turunan yang soleh juga, yang kemudian disebut dengan sebutan qurratu ainin. Bahasa kita namanya qurratu ainin tuh sumber kebahagiaan. Dan doa yang menyatakan Rabbana hablana min azwazina wa dhurriyyatina qurrata ayun, berikan kepadaku istri dan anak-anak yang menjadi sumber kebahagiaanku, artinya istri dan anak yang mentaatimu. Karena apa? Karena bahagianya seorang kepala rumah tangga hanya kalau melihat istri dan anak-anaknya orang-orang soleh, taat kepada Allah, rajin ibadahnya, rajin amal solehnya, menjaga diri dari dosa dan maksiat, tenang, tentram. Walaupun ekonomi pas-pasan, tapi dengan iman dan amal solehnya mereka bisa tegar, sabar, dan enjoy dengan kondisi seperti itu. Sebaliknya istrinya umpamanya cantik jelita, gelisna kawanti-wanti, endahna kabina-bina, kehalusan kulitnya matak tiserele, kutu tisoledat tuma. Kaya raya, pinter, sampai pendidikannya S3, bahkan profesor. Tapi bika sebelen. Lebih cenderung wanita cantik, kaya, berpendidikan, lebih cenderung arogan. Apalagi kalau suaminya segala-galanya di bawah dia. Penghasilannya lebih kecil. Penghasilan suami cuma 50 juta. Aduh, cuma. Tapi istrinya bisa 500 juta sebulan. Ada yang begitu? Mungkin ada. Pendidikan suaminya cuma S1, istrinya S3. Jabatannya suaminya menjadi bawahan istrinya. Dari bawah-bawah ke rumah, atau pah bikinin kopi untuk mama. Dibaliknya. Cenderung arogan, cenderung tidak taat. Dan ngelus dada tuh si suaminya teh. Apalagi ibadahnya belang betong, disuruh malah melotot. Tidak ada kebahagiaan bagi seorang suami yang melihat istrinya durhaka seperti itu. Anaknya tidak taat. Tidak ada ketentraman. Walaupun selain itu dia memiliki segalanya. Memiliki pangkat, jabatan, kekuasaan, popularitas. Hartanya melimpah, bruk di juru, bruk di panto, ngalayah di tengah imah, lubak libuk, nepikeun ka teu kalebok. Saking banyaknya. Tapi istri anaknya durhaka. Dia enggak akan bahagia. Sebaliknya, suami yang pas-pasan melihat istrinya, anaknya berada di atas ketaatan, tenteram. Jadi pemberian berupa istri dan anak-anak yang soleh. Allah berfirman dalam surah Sad 43, kata Allah, وَوَهَبَنَا لَهُ أَهْلَهُ وَمِثْلَهُمْ مَعَهُمْ رَحْمَةً مِنَّا. Ini tentang Nabi Ayyub alaihi salatu wassalam. Setelah diuji oleh Allah dengan penyakit yang luar biasa, dijauhi oleh orang, kehilangan anak, istri dan hartanya, lalu setelah diuji dengan ujian yang dahsyat dan beliau sabar tetap berada di atas ketaatan, kata Allah, wahabna lahu ahlahu, kami berikan kembali keluarganya kepadanya. Wa mithlahum ma'ahum, dan yang semisal itu, rahmatan minna, dan ini sebagai rahmat dari kami. Diberikan. Juga surah Al-Furqan 74, walladzina yaquluna, ini tentang ibadur rahman. Salah satu karakter Ibnu Rahman adalah yang selalu berdoa, Rabbana hablana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata ayun waj'alna lil muttaqina imama. Ini doa dibaca baik oleh orang yang sudah punya istri ataupun yang belum. Yang belum nanti dapat jodoh, minta agar diberikan yang soleh, lalu melahirkan anak turunan yang soleh. Yang sudah kadung punya tapi istrinya tidak solihah, nusyuz, durhaka, baca doa ini. Agar Allah merubah karakter nusyuz atau kedurhakan istrinya menjadi solihah. Rabbana hablana min azwajina wa dhurriyatina qurrata ayun. Dan doa minta istri dan anak-anak yang soleh dalam Al-Quran banyak. Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alaya wa ala walidayya wa an'amala soleh antara wa aslih li fi dhurriyati inni tubtu ilaiku inni min usul. Rabbi habli minas solehin. Rabbi habli min ladunka dhurriyatan taibah innaka as-sami'u du'a. Rabbi ij'alni muqima soleh wa min dhurriyati. Itu doa-doa para nabi. Agar istrinya, anak-anaknya disolihkan. Dibuat menjadi manusia-manusia yang taat kepada Allah sehingga menjadi qurrat ayun. Menjadi hiasan bagi mata kita. Sumber kebahagiaan dalam kehidupan kita. Nah, Allah berfirman juga tentang Nabiullah Ibrahim. Diberi anugerah pemberian berupa anak yang dua-duanya menjadi nabi. Kata Allah, wa wahabna lahu Ishaq wa Yaqub nafilatan wa kullan ja'alna salihin. Kami berikan kepada Ibrahim Ishaq dan Yaqub. Yaqub anaknya Ishaq. Jadi Ishaq Yaqub ini siapanya Nabi Ibrahim? Cucunya. Kami berikan Ishaq, di belakang Ishaq ada Yaqub. Di belakang Yakub ada siapa? Kasep saya gini. Yusuf. Nah, baru keturunannya setelah itu menjadi nabi. Sebab sebutan lain untuk Nabi Yakub adalah Israel. Anak-anak turunannya disebut Bani Israel, dan semua nabi dari kalangan Bani Israel sampai Nabi Isa. Dari Yusuf, terus Ayub, Syu'aib, termasuk Harun dan Musa. Terus Harun, Musa, Ilyas, Dzulkifli, Daud, Sulaiman, Ilyas, Yunus, Zakaria, Yahya, Isa. Semua itu anak-anak turunan dari Nabi Ya'qub. Maka disebut Bani Israel. Nah, kecuali Nabi terakhir, bukan turunan Nabi Ya'qub. Bukan turunan dari Ishak, tapi turunan dari Nabi Ismail. Sendirian. Jauh dari Ismail ke Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi baik Nabi Muhammad ataupun nabi-nabi dari Bani Israel semuanya bertemu pada diri Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam. Nabi Ismail putra Nabi Ibrahim, Nabi Ishak putra Nabi Ibrahim. Semua nabi turunan Nabi Ibrahim, makanya disebut dengan sebutan Abul Anbiya, bapaknya para nabi. Nah, Allah menyebutkan wa wahabna lahu Ishaq wa Ya'qub nafilah. Kami berikan kepada Ibrahim, Ishaq dan Ya'qub sebagai taman, wa kullan ja'alna salihin, dan semuanya kami jadikan sebagai orang-orang yang saleh. Termasuk Nabiullah Zakaria yang sudah sepuh tapi masih belum memiliki anak. Ya, beliau sepuh, istrinya juga mandul. Tapi tak pernah putus asa dalam berdoa kepada Allah. Puluhan tahun. Mungkin ratusan. Karena zaman dahulu sampai kepada usia ratusan tahun. Berdoa terus minta diberikan keturunan. Dikabul oleh Allah. Allah berfirman dalam Al-Quran surah Al-Anbiya 90. Fastajabna lahu wa wahabna lahu Yahya wa aslahna lahu zawjahu. Kami ijabah doa Zakaria. Kami berikan kepadanya Yahya. Wa aslahna lahu zaujahu. Dan kami perbaiki bagi Zakaria istrinya. Istrinya yang tadinya mandul diperbaiki oleh Allah sehingga bisa hamil dan kemudian melahirkan anak yang namanya Yahya dan juga menjadi nabi. Itu pemberian Allah kepada para nabi. Anaknya juga menjadi nabi. Dalam surah Sad ayat 30, wa wahabna li Dauda Sulaiman ni'mal 'abdu innahu awwab. Kami berikan kepada Daud Sulaiman. Ini pemberian hibah. Ni'mal 'abdu, sebaik-baik hamba. Sulaiman itu sebaik-baik hamba. Innahu awwab, sesungguhnya Sulaiman itu orang yang selalu kembali kepada Allah. Nah, inilah pemberian yang beragam, seluruhnya diatur oleh Allah, di tangan oleh Allah. Dialah Malik, dialah raja bagi alam ini yang mengatur seluruh kehidupan di alam ini sekehendaknya. Tapi walaupun sekehendaknya tidak sewenang-wenang. Tidak pernah lepas dari sifat adil dan hikmahnya. Allah berfirman, Lillahi mulkus samawati wal ard. Yakhluqu ma yasha, yahabu liman yasha inathan, wa yahabu liman yasha dhukura, au yuzawwijuhum dhukurana wa inatha, wa yaj'alu man yasha'u aqima, innahu alimun qadir. Milik Allah lah kerajaan di langit dan di bumi. Allah menciptakan apa saja yang Allah kehendaki. Allah memberi kepada orang-orang yang Allah kehendaki berupa anak perempuan. Allah memberi kepada orang-orang yang Allah kehendaki berupa anak laki-laki. Dan kadang-kadang dua-duanya, satu pasang suami istri diberi dua-duanya, ya anak laki-laki, ya anak perempuan. Kan ada orang yang punya anak perempuan aja, laki-laki aja, ada juga yang dua-duanya. Laki diberi, perempuan dikasih. Lengkap. Terus, وَيَجْعَلُ مَنْ يَشَاءَ أَقِيمًا. Dan ada juga orang yang Allah kehendaki aqim. Aqim itu mandul. Tidak bisa melahirkan. إِنَّهُ عَلِيمٌ قَدِيرٌ. Tentu saja dengan hikmah tertentu, dan Allah maha mengetahui dan maha berkuasa. Di dalam ayat tadi terkandung dalil bahwa adanya anak laki-laki dan kesolehannya adalah hibah rohani, hibah rubbaniyah, pemberian Allah Subhanahu wa taala. Dari Allah Subhanahu wa taala, sang pengatur seluruh kehidupan di alam jagat raya, dan tak ada sekutu baginya dalam hal itu. Seluruh urusan milik Allah Azza wa Jalla sebelumnya ataupun setelahnya. Apa yang Allah kehendaki pasti terjadi, dan apa yang tidak dikehendaki tidak mungkin terjadi. Allah memberi kepada siapa yang dikehendakinya dan menahan pemberian dari siapa yang dikehendakinya. Tidak ada yang bisa menahan apa yang Allah berikan, dan tidak ada yang bisa memberikan apa yang Allah cegah. Dialah yang maha memberi kepada siapa yang dikehendakinya dari kalangan makhluknya berupa anak-anak atau orang yang Allah sengaja halangi tidak diberikan anak atau apapun dengan hikmah tertentu. Yang dimaksud yahabu liman yasha'u inatha, Allah memberi anak perempuan kepada siapa saja yang anak yang Allah kehendaki. Maknanya Allah memberi rizki kepada orang itu berupa hanya anak perempuan, tidak memiliki anak laki-laki. Yang dimaksud wa yahabu liman yasha'u dzukura, Allah memberi anak laki-laki kepada siapa saja yang dikehendakinya. Maksudnya memberikan rizki berupa hanya anak laki-laki tanpa wanita. Dan yang dimaksud au yuzawwijuhum dzukrana wa inatha, atau Allah memberiki sepasang anak laki dan perempuan, maksudnya Allah mengumpulkan rizki bagi sepasang suami istri berupa anak laki-laki sekaligus perempuan. Dan yang dimaksud wa yaj'alu may yasha' aqiman, dan Allah menjadikan orang yang Allah kehendaki sebagai orang mandul yang tidak bisa punya anak. Tentu saja atas hikmah tertentu yang pasti baik untuk orang tersebut. Jadi ada empat jenis manusia berkaitan dengan pemberian Allah berupa anak. Ada yang hanya dikasih anak laki-laki tanpa perempuan. Mungkin di sini adanya semua anaknya laki-laki, nggak ada perempuan. Ada yang hanya dikasih anak perempuan tanpa laki-laki. Ada yang dikasih dua-duanya, masya Allah bahagia. Saya termasuk yang ketiga ini. Dikasih anak laki-laki juga perempuan, sementara dari satu sumber. Ada lagi yang tidak memiliki anak, ya laki ya perempuan. Empat jenis manusia itu ada dalam kehidupan ini, dan ini merupakan pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Siapa orang yang Allah anugerahkan dengan anak laki-laki, lalu Allah muliakan dia dengan kesolehan anak laki-laki tersebut, wajiblah dia bertahmid memuji Allah Subhanahu wa taala atas karunia dan nikmatnya. Karunia dua macam, ya anak ya kesolehan yang Allah anugerahkan kepada anak. Sebagaimana yang Allah sebutkan tentang Nabiullah Ibrahim alaihissalatu wassalam. Beliau berkata, alhamdulillahilladzi wahabali 'alal kibari Isma'il wa Ishaq, inna rabbi lasami'ud du'a. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan kepadaku di usia senjaku, di masa tuaku. Karena Nabi Ibrahim selama masa mudanya enggak punya anak. Setelah tua, setelah memutih rambutnya, sudah rapuh tulang belulangnya, baru dikasih Ismail dan Ishak. Beliau sangat bersyukur mengatakan, alhamdulillahilladzi wahabali 'alal kibari Isma'il wa Ishak. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan kepadaku di masa tuaku Isma'il dan Ishak. Inna Rabbi lasami'un basir. Sungguhnya Allah Rabbku benar-benar maha pendengar terhadap semua doa. Alhamdulillah itu sendiri, kalau kita mengucapkan alhamdulillah, itu sendiri merupakan sebuah pemberian dari Allah. Kenapa kita mengucapkan alhamdulillah? Karena Allah memberi hidayah kepada kita untuk mensyukuri nikmat itu. Mensyukuri nikmat itu merupakan pemberian Allah Azza wa Jalla. Allah memberi hidayah berupa kemampuan mengungkapkan rasa syukur atas nikmat tersebut. Dan nikmat hidayah adalah sesuatu yang wajib disyukuri lagi. Terus begitu. Maka sebuah riwayat diriwayatkan Imam Ibnu Abi Dun dalam kitab Asy-Syukr dari Bakar bin Abdullah Al-Muzani, dia berkata, "Ma qala 'abdun qatta alhamdulillah illa wajabat alaihi ni'matun biqaulihi alhamdulillah. Fama jazaa'u tilka ni'mah jazaa'uha an yaqula alhamdulillah. Faja'at ukhra wa la tanfadhu ni'amullah." Alhamdulillah, tidaklah seorang hamba mengatakan alhamdulillah kecuali pasti dia akan diberikan nikmat tambahan. Karena janji Allah, la in syakartum la azidannakum. Kalau kamu bersyukur, pasti aku tambah nikmatku. Salah satu bentuk syukurnya itu adalah mengucapkan alhamdulillah terhadap nikmat yang diberikan. Makanya dikatakan dalam riwayat ini, tidaklah seorang hamba mengucapkan alhamdulillah kecuali wajib dia akan diberikan nikmat lain. Karena ucapan alhamdulillahnya itu, nanti muncul nikmat. Apa balasan atas nikmat yang Allah berikan tersebut? Balasannya adalah mengucapkan alhamdulillah lagi. Nanti datang lagi nikmat lain. Alhamdulillah lagi, dikasih lagi nikmat. Terus nikmat Allah tak akan pernah putus. Makanya Al-Imam Ibn Rajab alhamdulillah kitab Lataiful Ma'arif dalam bab Wadhifatu Syahri Syawal, ketika menjelaskan makna syukur, mengutip perkataan Nabiullah Musa alaihi salatu wassalam. Dia berkata, "Rabbi in ana salaitu famin qibalik, wa in tasaddaqtu famin qibalik, wa in ballagtu risalatik famin qibalik, fa kaifa ashkuruka?" Ya Allah, kalau aku mampu salat, salatku itu karena anugerahmu, karena hidayahmu, nikmat hidayahmu. Kalau aku sedekah, sedekah itu juga karena hidayahmu. Tanpa hidayah kan kita enggak bisa salat, enggak bisa sedekah. Kalau aku menyampaikan risalahmu kepada manusia, itu juga karena hidayahmu. Bagaimana lagi cara aku bersyukur kepadamu? Apa kata Allah? Al-an ya Musa qad syakartan. Sekarang hai Musa, kamu sudah bersyukur kepadaku. Makanya salah satu ulama yang dikutip oleh Imam Ibnu Rajab Al-Hambali, makna syukur atau definisi syukur itu i'tiraful amdi bi ajzi nafsihi ala syukri nikmati rabbih. Pengakuan seorang hamba atas kelemahan dia dalam menunaikan syukur atas nikmat yang Allah berikan kepada dia. Setelah berusaha maksimal, ternyata syukurku ini tidak cukup, tidak sebanding dengan nikmat yang Allah berikan. Setelah maksimal berusaha, maka itulah hakikat syukur yang sebenarnya. Oleh karena itu berkata Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala, alhamdulillahilladzi la yuaddi syukra ni'matin min ni'amihi illa bi ni'matin haditsatin tujibu syukruhu 'alaiha. Segala puji bagi Allah yang tidaklah Dia membalas syukur atas nikmat yang diberikan kepadanya kecuali dengan diberikan nikmat yang baru setelahnya, yang nikmat yang baru itu mewajibkan syukur berikutnya atas orang tersebut. Kita umpamanya bisa sholat. Kenapa bisa sholat? Karena nikmat Allah. Nikmat dalam bentuk hidayah, bisa sholat. Wajib kita syukuri. Bagaimana cara mensyukurnya? Lakukan ibadah lain setelah sholat. Cara mensyukur nikmat sholat terus wirid, zikir. Sri sunnah dengan khusyuk, penghayatan. Setelah itu juga kenapa kita bisa berzikir? Itu karena hidayah Allah. Banyak orang seusai sholat, assalamualaikum, assalamualaikum, berenyeng, langsung lari. Setelah assalamualaikum, assalamualaikum, langsung ngodok saku. Keluarkan apa? HP. Langsung chatting. Tidak berzikir, tidak berdoa. Ini orang enggak dikasih hidayah untuk wirid setelah sholat. Tapi orang yang wirid berarti karena hidayah Allah. Beres wirid berdoa, karena hidayah Allah. Beres berdoa, dia sholat sunat ba'da. Itu juga karena hidayah Allah. Beres umpamanya sholat sunnah ba'diyah itu gimana mensyukuri hidayah sholat sunnah bagi ambil mushaf. Kemudian baca Al-Quran. Kenapa dia bisa baca Al-Quran? Karena hidayah Allah. Wajib disyukuri ini, nikmat hidayah ini. Beres mushaf, dibaca odoj umpamanya. Lihat kenceng, ambil dompet, masukkan dengan dompetnya. Itu cara mensyukuri nikmat hidayah dari Allah. Kalau begitu enggak akan ada habisnya. Iya. Dari aspek ini kita bisa katakan hidup adalah proses mensyukuri satu nikmat dengan nikmat berikutnya tanpa henti sampai akhir hayat. Itulah hidup. Maka kita hidup ini hanya dengan satu misi, yaitu mensyukuri nikmat Allah. Dan itu Allah jelaskan dalam Al-Quran. Siapa yang selama hidup syukuran, sudah dia menunaikan nikmat amanah dari Allah. Allah berfirman, wassaynal insana biwalidayhi hamalatsu ummuhu wahnan ala wahnin wa fisaluhu fi amain anishkurli waliwalidayka ilayil masir. Ayat ini pendek, tapi menjelaskan seluruh perjalanan hidup manusia secara lengkap dari awal sampai akhir beserta tugas selama hidup. Allah berfirman, kami wasiatkan kepada manusia untuk berbuat baik kepada orang tuanya. Hamalatsu ummuhu wahnan ala wahnin. Ibunya yang telah mengandung dia dalam keadaan lemah yang semakin bertambah lemah. Itu menjelaskan fase kehidupan manusia ketika masih di alam rahim. Dalam rahim ibunya, masih sebagai janin. 9 tahun tuh dikandung, lalu 9, saya ngomong apa tadi? 9 tahun, oh 9 tahun, 9 bulan. Gajah, itu mungkin dinosaurus 9 tahun. 9 bulan. Gubrak lahir ke alam dunia. Wa fi soluhu fi amain. Menyapihnya setelah disusui 2 tahun. Ini penjelasan tentang fase kehidupan manusia ketika masih bayi. Terus menggede, menggede, menggede, dewasa, bertumbuh, berkembang, menjadi dewasa. Kata Allah, ada 2 tugas. Anishkurli, bersyukur kamu kepadaku, wali-wali daika dan kepada orang tuamu. Sudah, hanya itu misi selama hidup. Bersyukur kepada 2 pihak, kepada Allah dan kepada orang tua. Ilayal masir, mati. Kepadakulah kalian kembali, maksudnya mati. Jadi 3 fase kehidupan. Ketika di alam janin, ketika sudah lahir beserta tugasnya, dan kemudian mati. Perjalanan manusia lengkap dijelaskan dalam 1 ayat. Apa tugasnya? Bersyukur. Syukurnya bukan berarti hajat, setiap hari hajat. Bukan begitu. Bersyukur tadi melakukan ibadah sebagai rasa syukur atas hidayah ibadah sebelumnya, dan ibadah kedua ini nikmat hidayah yang wajib disyukur lagi, teruskan dengan ibadah berikutnya terus sampai akhir hayat. Itulah fase kehidupan manusia beserta tugasnya itu bersyukur. Semoga Allah memasukkan kita dalam golongan orang-orang yang selalu bersyukur dengan sebenar-benarnya kepada Allah Azza wa Jalla, sehingga kita dimasukkan oleh Allah kepada golongan orang-orang yang selalu mencintai dan dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cukup ya sampai di sini, dan kita masuk ke sesi tanya jawab. Pertanyaan, ada seorang secara terus-menerus meminta pada Allah tapi tidak langsung diberi. Yang jadi pertanyaan, apakah itu sebagai anugerah atau musibah? Itu juga dialami oleh para nabi. Nabi Ibrahim, Nabi Zakaria minta anak sejak mulai nikah sampai puluhan tahun gak dikasih. Bukan gak, belum. Baru dikasih setelah tua. Setelah tulangnya rapuh, setelah rambutnya memutih. Kita mah baru sebulan dua bulan berdoa sudah putus, ah tadi itu dikabul-kabul aja. Belum. Apa itu anugerah ataukah ujian? Dua-duanya, anugerahnya Allah memberikan hidayah berupa berdoa. Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala menyatakan, aku tidak merisaukan dikabul atau tidaknya doaku. Yang aku risaukan adalah kalau Allah tidak menganugerahkan hidayah untuk berdoa kepadaku. Jangan pikirkan dikabul tidaknya doa, tapi pikirkan apakah kita ada keinginan untuk berdoa atau tidak. Selama ada keinginan berdoa, berarti Allah masih memberikan hidayah untuk berdoa. Berdoalah sesering mungkin. Seringkali doanya itu dikabul puluhan tahun yang akan datang. Yang ketika itu dikabul, kita sendiri sudah lupa bahwa kita pernah berdoa itu. Apa yang kita capai sekarang, dari aspek apapun yang membuat kita bahagia, mungkin doa kita sejak kecil. Yang kita sendiri sudah lupa doa kita waktu kecil itu apa ya? Ada yang ingat gitu ya. Oh, saya waktu kecil pernah berdoa begini, begini, begini. Alhamdulillah benar sekarang dikabul. Ada juga yang pernah berdoa tapi kita lupa berdoa seperti itu. Dan sekarang dikabul, kita sudah lupa. Padahal itu adalah dikabulkannya doa kita ketika kita kecil. Kasih motivasi ke anak-anak untuk sering berdoa waktu kecil, dan nanti mungkin akan dikabulkannya ketika dewasa. Jangan malas atau putus asa dari doa. Ya, selama hayat masih dikandung badan, selama itu doa kita masih menunggu dikabulkan pada saat yang tepat oleh Allah. Justru kalau kita berdoa belum dikabulkan, mestinya besar harapan. Ada sesuatu yang ditunggu, saya masih menunggu dikabulkannya doa saya yang ini nih. Kalau sekarang belum, alhamdulillah gak mendesak-desak aman sekarang. Tapi mungkin akan diberikan dikabulkan pada saat yang kita sangat membutuhkannya. Jadi kalau belum dikabulkan doa kita, ayo arep-arepin. Ibarat nabung gitulah, ya. Atau bahasa Sunda nama ada yang disebut dengan sebutan nenden poho. Jadi kalau kita udah banyak uang ya, selipkan Soekarno-Hatta 2-3 lembar, simpan, lupakan. Itu disebut nenden poho. Pas suatu saat habis uang kemana, padahal ada kebutuhan kurah-kore. Oh ini gini. Begitu tuh. Ada ustadz yang ketika ada umpamanya uang, dia jadikan uang itu sebagai pembatas kita baca. Selipkan selembar, dua lembar. Lupakan. Dan kitab itu tidak selalu dibaca karena referensi. Sekali-sekali aja. Ya, kalau tidak lagi mencari sesuatu, disimpan. pas apa namanya buka lagi, oh ini ada, lupa ada uang di sini. Sampai ada seorang dai, dia itu menyimpan mata uang yang mungkin tertinggi di dunia, euro ya saat itu, sampai mencapai 20.000 waktu itu, waktu diselipkan aja di kitab. Suatu saat dia kuriak. Tahu kuriak? Kuriak itu awak kuru banda beak. Maka disebut kuriak, renovasi rumah gitulah. Ada lagi uang gitu ya. Karena kuriak itu banyak debu-debu. Kitab-kitab yang diambil, dibuka. Ulu, ayah 1.000 euro. 3.000 euro. Nyelip di dia. La ilaha illallah. Hampir 100 juta. Gitu ya. Oleh karena itulah, itu disebut nenden poho. Nah, doa yang belum dikabul itu nenden poho. Sudah, gitu aja. Jangan diingat-ingat. Suatu saat kita kepepet, tiba-tiba ada pertolongan. Oh, ini doa yang saya dulu pernah berdoa belum dikabul. Sekarang ternyata dikabul. Ya. Jangan putus asa. Nabi Ibrahim, Nabi Zakaria enggak pernah putus asa berdoa meminta anak, tidak dikabulkan dalam jangka waktu yang panjang dan dikabulkan ketika masa tua. Rasulullah SAW tidak pernah berdoa meminta materi atau harta. Lalu apakah kita menyelisihi Rasul kalau kita meminta materi, rizki atau harta? Kata siapa? Nabi SAW minta rizki. Dan salah satu bentuk rizki itu harta. Kapan? Setiap hari. Minimalnya, ya minimal nih, 34 kali sehari semalam minta rizki. Dalam sholat. Kapan coba doa minta rizki dalam sholat? Ketika duduk di antara Rabbighfirli warhamni salasana warzuqni. Di dalam sholat, ada dalam sholat minta dunia, ada warzuqni. Dalam duduk, dalam satu rakaat berapa kali duduk? 2 kali kan? Sekali 2 kali. Sekali ya punten. Salah hitung, berarti 17 kali itu. Iya gitu sekali. Oh iya betul. Yang lainnya tahiyat ya. Itu minta rizki. Ada nasnya, ada sunnah, boleh minta rizki. Termasuk Nabi SAW. Cuma beliau itu setelah dapat rizki, dan gak akan lama atau gak akan jam-jaman. Langsung habis. Diapakan? Disedekahkan. Sampai pernah beliau sholat, begitu sholat biasanya wirid khusyuk langsung. Assalamualaikum, selalu gajleng-gajleng. Pulang. Tak berapa lama kemudian kembali dan melanjutkan wiridnya. Ditanya kenapa? Waktu aku sholat aku ingat ada perhiasan yang belum aku sedekahkan. Aku tidak ingin keburu mati dalam keadaan masih menyimpan harta tuh. Nabi mah gitu. Ketika punya harta resah gelisah. Maka langsung diinfakkan, disedekahkan. Sedikit bedanya dengan kita ya, kita resah gelisah itu kalau tidak punya harta. Sedikit mirip-mirip. Nabi SAW memiliki hak 1/5 dari harta rampasan perang milik beliau. Suatu saat beliau punya rampasan perang sampai ada ratusan ternak. Ada orang kafir melihat seperti yang kabita. Kata Nabi SAW, "Hau tuhimbu, kamu mau? Mau. Ambil semua." Serius, cius ya teh. Diambil semua, dikirim. Kalau orang kafir itu. Tapi apa yang terjadi? Orang itu pulang ke kampungnya lalu berkata, "Ayyuhan nas aslimu. Fa inna Muhammadan a'ta, fa inna Muhammadan a'ta a'ta'an lam yakhshal faqr." Hai manusia, Islamlah kalian. Karena Muhammad memberikan dengan pemberian orang yang tidak takut miskin. Kalau kita kan mau infak sedekah takut harta kita berkurang ya, takut miskin, uang miliaran infaknya 100.000 takut miskin. Ini mangga. Akibatnya apa? Sekampung masuk Islam tuh. Oleh karena itulah Nabi SAW minta rizki, ya ada minta rizki, tapi begitu dapat diperoleh, langsung diberikan. Rizki itu dijadikan sebagai alat untuk meraih pahala sebanyak-banyaknya, ya. Jadi tidak dilarang kita meminta rizki kepada Allah selama kita membutuhkannya untuk kebaikan. Setiap tahun keluarga besar suami selalu mengadakan HBH. Apa HBH? Oh, halal bihalal. Ada organ tunggal. Duh. Bersalaman secara bebas. Boleh enggak saya menolak? Wajib menolak. Ajakan suami menghadiri acara tersebut. Ya, harusnya suami diingatkan. Jangan hadir. Maksiat. Maksiatnya ada organ tunggalnya. Acara HBH-nya. Apalagi bersalaman. Ada ikhtilat di sana laki perempuan. Kan belum semuanya. HBH kan orang yang gak dikenal ya. Bukan orang, bukan mahram, bukan kerabat. Saya tidak mungkin minta suami menghadiri di awal acara saja, karena pasti suami akan mengikuti seluruh acara sampai selesai. Suami masih suka mendengar musik. Ah, susah hatu aik itu mah. Sudah diberitahu hukum musik haram, tapi keluar besar masih belum terima. Sama dengan perokok. Dulu kita berkata ada tiga tipikal orang yang susah dinasihati. Dinasihati itu malah akan marah. Pertama, perokok. Kedua, pelaku bid'ah. Yang ketiga, orang yang sedang bucin. Orang sedang kasmaran. Dinasihati gak akan mempan. Nah, yang keempat sekarang, pencinta musik. Susah dinasihati. Sudah mendarah daging. Tanpa musik tidak ada kebahagiaan bagi mereka. Kan gitu. Lalu mereka menyalahpahami orang yang mengharamkan musik. Orang yang mengharamkan musik itu gak suka seni. Orang yang tidak suka seni itu garing gitu kan. Disangkanya musik itu sinonim dengan seni. Padahal hanya salah satu jenis seni. Seni yang lain banyak. Al-Quran sendiri mengandung nilai seni yang super tinggi. Bukan tidak menyukai seni, tapi tidak menyukai seni yang diharamkan. Tapi banyak seni yang bernilai ibadah. Termasuk Al-Quran. Baik membacanya ataupun bahasanya. Kebalagohan Al-Quran, nilai sastra yang terkandung dalam Al-Quran luar biasa, indahnya. Dan itu amat sangat membuat takjub siapapun yang memahaminya. Baik aspek keindahan bahasa ataupun kedalaman makna yang tidak bisa diungkapkan dengan bahasa lain. Itu yang menyebabkan Al-Quran itu memang harus berbahasa Arab. Karena hanya Al-Quran yang bisa mencakup dua-duanya, keindahan bahasa dan kedalaman makna. Ketika diterjemahkan ke dalam bahasa lain, dua-duanya tidak bisa diambil. Bisa maknanya diambil, keindahan bahasanya hilang. Bisa keindahan bahasa dipertahankan, maknanya bisa berubah. Dan itu hanya dalam bahasa Arab, ya. Wallahu a'lam. Susah memang menasihati. Udah doakan semoga Allah memberi hidayah kepada orang itu. Jangan ada lagi yang bertanya. Terakhir. Ada duda memiliki anak dan janda memiliki anak. Ini mak comblang. Setelah menikah memiliki dua orang putri dan sekarang mereka berdua telah wafat. Bagaimana pembagian harta mereka sementara bapak yang dulu duda memiliki harta dari istri pertamanya? Apakah dua putri dari pernikahan sekarang dapat warisan? Apakah anak bawaan ibu dan suaminya dulu berhak? Dan sekarang anak bapak dari istri pertama yang mau ambil warisan. Tapi anak dari pernikahan kedua meminta harta warisan. Jadi ketika suami istri baik bujang lajang ataupun harta janda dan duda menikah, hak kepemilikan harta harus jelas. Mana harta istri, mana harta suami. Hak kepemilikannya ya. Adapun nanti pemanfaatannya selama menyatu ya bersama. Harta istri, harta suami boleh dikelola oleh istri kalau itu disepakati. Harta istri boleh dicampur dengan suami dalam pemanfaatannya. Tapi hak kepemilikannya tetap. Umpamanya rumah ini rumah istri, ya boleh suami tinggal di sana. Atau rumah suami, ya boleh istri tinggal di sana. Ini mobil suami, boleh pakai. Istri mau pakai, nyetir sendiri, boleh. Saya izin suami, gitu ya. Ini mobil istri, boleh dia dipakai suami. Tapi hak kepemilikan harus tetap jelas. Ini harta siapa? Ini untuk mengantisipasi kalau terjadi dua hal. Pertama, perceraian. Yang kedua, meninggal salah satu. Kalau perceraian ya sudah misah, bawa harta masing-masing, milik masing-masing. Yang tadinya dipakai bersama diperjelas, ini mobil saya walaupun kamu selalu pakai, ini mobil saya, ambil lagi. Nah, kalau meninggal, harta suami menjadi warisan. Nah, sekarang tadi kasus tadi. Dua suami istri sudah meninggal dua-duanya, tapi enggak mungkin bareng kan? Mungkin sih kalau kecelakaan bareng gitu ya. Tapi mungkin satu-satu. Suaminya dulu mati. Ketika suaminya mati, harta milik suami jadi warisan. Siapa ahli warisnya? Kalau masih ada orang tuanya, orang bapak ibunya masih dapat. Kalau enggak, jelas istrinya dapat, anak-anaknya dapat. Istrinya dapat 1/8 dari harta suami karena punya anak. Anak laki dan perempuan. Anak-anaknya asobah. Asobah itu sisa. Kalau ada ayah ibunya dapat dulu, nanti sisanya untuk anak-anak. Tapi kalau hanya dua, ayah ibunya tidak ada, istrinya dapat 1/8, 7/8 anak-anaknya. Anak siapa? Anak suami yang mati ini. Baik anak bawaan dari istri pertama, atau anak hasil pernikahan dengan istri yang kedua ini. Adapun anak tiri, anak dari bawaan istri gitu, anak tiri kan, ya dapat warisan dari si ayah yang sudah mati ini. Ya dapat warisan, karena anak tiri. Jadi yang dapat warisan adalah istrinya dan anak dari suami, baik anak dari istri pertama atau anak dari istri kedua. Tetap sama-sama anak dari orang yang mati ini. Begitu bagikan, setelah mati langsung bagikan, secepat mungkin, biar tidak jadi masalah. Biar tidak jadi tuntutan, biar masing-masing ahli waris memperoleh hak sesuai dengan bagiannya dan dia boleh mempergunakan semaunya. Kalau ditunda-tunda, padahal dia butuh, mau ngomong berat gitu ya, akhirnya bisa berkurang, bisa diambil oleh ahli waris yang lain, dikuasai, macam-macam tuh. Jadi setelah meninggal, sesegera mungkin bagi waris. Sebaliknya, kalau yang mati duluan adalah istrinya, istri kedua kan. Maka harta istrinya menjadi warisan bagi suami dan anak-anaknya. Suaminya dapat. Anak yang dapatlah anak kandung wanita ini dari suami yang pertama dan anak hasil pernikahan dengan suami kedua. Karena anaknya ini, anak kandung dari si ibu yang mati. Ini dapat. Anak tiri alias anak dari suaminya tidak. Anak tiri bukan ahli waris. Itu bagi itu. Segera. Sebelum kalau ditunda-tunda bisa bermasalah ya. Banyak orang pihak ketiga yang ikut campur lauk buruk milu mijah. Ini yang memperkeruh masalah. Jadi gitu. Jadi seperti itu. Jadi kalau pasti matinya tidak bersamaan. Salah satu yang mati langsung bagi sehingga jelas kepemilikan. Yang ini mati bagi lagi gitu. Beres kalau begitu. Nah sekarang yang ini mati dibiarkan. Ini mati juga. Anak-anaknya ribut. Karena telatnya membagi warisan dari kedua orang tuanya ya. Saya anjurkan untuk menghadirkan ustadz yang akan menjelaskan itu, atau kalau ingin memiliki kekuatan dari aspek hukum ke KUA, ke Kementerian Agama. Di kalangan mereka ada bidang khusus menangani waris, ceritakan begini, nanti mereka akan menjelaskan ini bagian warisnya. Sudah, kalau pihak pemerintah yang memutuskan ada kekuatan hukum. Gitu saja. Kalau ustadz yang biasa karena tidak memiliki power atau kekuasaan, ya kadang-kadang tidak diikuti. Karena dianggap tidak menguntungkan. Orang yang kecewa dengan hasil pembagian ini akhirnya, ah cari ustadz lain. Semua ustadz sama. Cari ustadz yang kira-kira menguntungkan dia, tah ini gitu. Padahal ngaco umpamanya ya, seperti itu. Jadi saya anjurkan demikian, wallahu a'lam bishawab. Cukup ya, sampai di sini saja. Insyaallah kita akan berjumpa lagi di bulan Syawal. Subhanakallahum bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik, walhamdulillahi rabbil alamin, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.